Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله لنلتقي في مباحث كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita sampai pada tariqatul atau tariqul hukmi wasifatuhu. Cara memutuskan hukuman dan sifatnya. Telah kita jelaskan langkah-langkah yang selayaknya ditempuh oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu hukuman. Ya. Mengulang sedikit. Apabila hadir kedua pihak yang berselisih, bersengketa, maka hakim mendudukan kedua pihak tersebut di hadapannya. Kemudian hakim bertanya kepada mereka berdua, siapakah di antara kalian yang statusnya sebagai penuduh? Nah, atau hakim diam sampai si penuduh berbicara, hakim pun mendengarkan tuduhannya. Nah, apabila tuduhan yang datang tersebut merupakan tuduhan yang benar, ya, maka hakim bertanya kepada pihak yang tertuduh, bagaimana tanggapan terhadap tuduhan tersebut. Kalau yang tertuduh mengakuinya, maka selesai. Hakim memutuskan hukum. Ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau yang dituduh, dia mengingkari terhadap tuduhan tersebut, maka hakim meminta si penuduh untuk mendatangkan bukti-bukti. Nah, ya. Intinya, walaupun tanpa bukti-bukti, tanpa menyebutkan bukti-bukti, kalau yang dituduh mengakui, sudah cukup bagi hakim untuk memutuskan suatu hukuman. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Tapi kalau yang dituduh mengingkari tuduhan tersebut, maka hakim meminta kepada si penuduh untuk mendatangkan bukti-bukti. Nah, ya. Sehingga apabila si penuduh dia memiliki bukti atau saksi, hakim meminta untuk mendatangkan bukti atau saksi tersebut. Kemudian hakim pun mendengarkan persaksiannya. Ya. Ketika ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, hakim pun memutuskan suatu hukuman berdasarkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut dengan syarat-syaratnya. Ya. Dan hakim tidak memutuskan sesuai dengan pengetahuannya, akan dijelaskan makna ucapan ini. Yeah. Si A, hakim mengetahuinya orang yang baik. Si A ini pihak yang tertuduh, dituduh. Nah, hakim mengetahui orang yang baik. Tapi ketika dibawa ke pengadilan, si B sebagai pihak yang menuduh, membawakan bukti-bukti, saksi-saksi, bahwasanya si A ini melakukan suatu kejahatan. Misalkan. Ya. Dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Maka hakim memutuskan sesuai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut. Tidak memutuskan sesuai dengan pengetahuannya. Menolak persaksian. Menolak bukti-bukti dengan alasan, saya tahu orang ini orang baik. Misalkan. Nah, ini suatu kesalahan bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara. Ya. Nak memutuskan sesuai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dan tidak memutuskan dengan pengetahuannya terhadap ya, orang tersebut. Apabila si penuduh tidak memiliki bukti, maka hakim memberitahukan bahwasanya sumpah bagi pihak yang dituduh. Ya. Dikarenakan si penuduh tidak membawakan bukti-bukti dan saksi-saksi, maka yang menjadi patokan untuk memutuskan suatu hukum adalah sumpahnya pihak yang dituduh. Nah, Rasulullah mengatakan al-bayyinah al-mudda'i wal-yaminu al-mudda'a alaih. Wa fi riwayatin ala man ankar. Ya. Bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang dituduh. Ya. Nah, dalam artian yang paling diutamakan adalah bukti-bukti dan saksi-saksi terhadap tuduhan. Ini yang menjadi patokan utama. Sehingga kalau ada bukti-bukti dan saksi-saksi, tidak berlaku sumpahnya orang yang dituduh. Yeah. Walaupun orang yang dituduh tadi, yang tertuduh, tersangka, yeah, bersumpah dengan puluhan kali sumpah, atau bahkan ratusan kali sumpah. Tapi bukti-bukti, saksi-saksi menunjukkan dia bersalah. Maka sumpahnya itu walaupun berkali-kali tidak bermanfaat. Yeah. Dikatakan yang diperlukan adalah bukti-bukti dan saksi-saksi. Nah, yeah, ada bukti, ada saksi walaupun dia bersumpah. Bersumpah, demi Allah saya tidak melakukannya. Tidak bermanfaat. Diperlukan bukti-bukti dan saksi-saksi. Yeah. Menjadi patokan sumpahnya orang yang tertuduh itu kalau tidak ada bukti. Yeah. Kalau tidak ada bukti, si penuduh tidak bisa mendatangkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Yeah. Dia hanya mungkin melihat seorang diri saja. Nah, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Maka diambillah sumpahnya orang yang tertuduh. Dan hakim memutuskan berdasarkan sumpahnya orang yang tertuduh tadi. Yeah. Tentunya kalau dia dusta ya, berkaitan dengan hukumannya apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang tertuduh tadi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia dusta ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakim memutuskan sesuai dengan apa? Zahirnya. Zahirnya ada bukti, hukumi dengan bukti. Zahirnya enggak ada bukti, kemudian yang tertuduh dia bersumpah, ya hukumi. Ya, sesuai dengan sumpahnya tersebut. Nah, itu masalah dalam hatinya dia berbohong, berdusta dan sebagainya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Fa in qabila al-mudda'i yamin al-mudda'a alayhi halafahu al-qadi wa khalla sabilahu. Apabila si penuduh menerima sumpahnya orang yang tertuduh. Menerima sumpahnya tersangka, tertuduh. Maka hakim memintanya untuk bersumpah. Setelah si tertuduh, dia berani untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas salahnya tuduhan tersebut, hakim membebaskannya. Di anal asla bara'atud dhimmah, dikarenakan asalnya bebas dari tanggungan. Sehingga ketika orang yang tertuduh tadi berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari tuduhan yang diperkarakan kepadanya, maka hakim membebaskannya. Menyatakan orang ini tidak bersalah. Dikarenakan tidak ada bukti, dan orang ini dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, فَإِنَّكَ لَا أَلْمُدَّعَ عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ وَأَبَا أَنْ يَحْلِفَ. Apabila tertuduh atau tersangka menolak untuk bersumpah, enggan untuk bersumpah, enggak ada bukti, kemudian hakim mengatakan silakan engkau bersumpah kepada tersangka, si tersangka pun menolak, enggak mau bersumpah. Nah, qada alaihil hakim bin nukul. Maka hakim memutuskan tertuduh tersangka tersebut bersalah. Kenapa? Dikarenakan dia menolak untuk bersumpah. Walaupun tidak ada bukti-bukti, tidak ada saksi-saksi, tapi ketika hakim meminta kepada pihak tertuduh untuk bersumpah, kemudian dia tidak mau bersumpah, maka hakim memutuskan kamu bersalah. Kenapa? Dikarenakan menolak untuk bersumpah. Nah, فَالنُّكُولْ يَعْنِي الْإِمْتِنَى. Makna nukul, الْإِمْتِنَى, menolak, tidak mau untuk bersumpah. فَالنُّكُولْ يَعْنِي الْإِمْتِنَى قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ دَالَةٌ عَلَى صِدْقِ الْمُدَّعِي. Di mana an-nukul, menolak untuk bersumpah tadi, merupakan qarinah zahirah, indikasi yang nampak, indikasi yang kuat, yang menunjukkan benarnya orang yang menuduh. Kejujuran orang yang menuduh. Walaupun si penuduh tidak memiliki bukti-bukti, tapi ketika si tertuduh tadi diminta untuk bersumpah, tidak mau bersumpah, ini menunjukkan dan juga qarinah, indikasi yang kuat yang menunjukkan tentang benarnya orang yang menuduh tersebut. Kadang-kadang kan demikian keadaannya. Si A, si B, keduanya sama paham dengan agama. Si A menuduh kepada si B, tapi si A enggak ada bukti. Enggak ada bukti. Si B, dia mengingkari tuduhan tersebut. Tapi ketika diminta untuk bersumpah, si B takut. Takut bersumpah atas nama Allah terhadap suatu kedustaan. Sebe, saya enggak mau bersumpah. Padahal perkara yang dia diminta untuk bersumpah, dia enggak mau bersumpah. Alasannya ini, alasannya itu. Misalkan, kamu bersumpah. Maka, kalau kita bertindak sebagai hakim, kita memutuskan pihak yang tertuduhlah yang bersalah. Kenapa? Dikarenakan, walaupun enggak ada saksi, dia enggak mau bersumpah. Dikatakan tadi, dengan tidak maunya bersumpah, ini qarinah zahirah, indikasi yang kuat bahwasanya tuduhan yang dilontarkan oleh si penuduh itu benar. Waqad hakama bin nukul Utsman radhiyallahu anhu wa jama'atun min ahli ilmi. Dan telah memutuskan suatu hukuman. Nah, dikarenakan menolak untuk bersumpah, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dan sejumlah dari kalangan ulama. Ya, memutuskan suatu hukuman ketika yang dituduh menolak untuk bersumpah. Ya. Memutuskan dengan apa? Adanya qarinah zahirah. Dikatakan adanya indikasi yang kuat. Nah, ya. Indikasi yang kuat yang menunjukkan benarnya tuduhan si penuduh dengan menolak sumpah dari pihak yang tertuduh. Wadahaba jama'atun akharun ila anna al-yamin turaddu 'ala al-mudda'i idza nakala al-mudda'a 'alayhi. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa sumpahnya itu dikembalikan kepada pihak yang menuduh apabila pihak yang tertuduh menolak untuk bersumpah. Ya. Nah, ketika pihak yang tertuduh tadi enggak mau bersumpah, nah, maka sebagian pendapat para ulama sumpahnya dikembalikan kepada pihak yang menuduh. Ya. Jika tidak ada bukti, maka bersumpah. Ya. Bersumpah bahwa si fulan ini, dia telah melakukan tindak kejahatan ini, kejahatan itu. Atau mengambil hak ini, mengambil hak itu. Nah, fayahlifu wa yastahiku. Kemudian pihak yang menuduh, dia bersumpah. Wa yastahiku dan berhak untuk dimenangkan. Walasiyama idha qawiya janibuhu. Apabila bahkan lebih-lebih. Nah, apabila kuat ada sisi penguat yang lainnya. Ya, paham insyaAllah ini? Ini ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, dengan menolaknya untuk bersumpah dari pihak yang dituduh, sudah cukup. Ya, hakim menghukumi bahwasannya yang tertuduh tadi bersalah dengan alasan dia tidak mau bersumpah walaupun tidak ada bukti. Ya, tapi dikatakan tidak mau bersumpah dihukumi salah. Pendapat yang lain ketika yang dituduh tidak mau bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada pihak yang menuduh. Nah, dikatakan tidak ada bukti, maka pihak yang menuduh hendaklah bersumpah bahwasanya yang dituduh itu benar-benar melakukan kejahatan ini, kejahatan itu, mengambil hak ini, mengambil hak itu. Nah, ketika yang menuduh tadi bersumpah, ya, maka berhak untuk dimenangkan. Nah, apalagi ada sisi penguat yang lainnya. Ya. Faidah halaf al-mudda'a alaih wa khalal hakim sabilahu. Masalah yang lainnya, apabila pihak yang tertuduh dia bersumpah, si penuduh menuduh si fulan melakukan kejahatan atau mengambil hak, tapi enggak ada bukti, enggak ada saksi, maka sekali lagi hakim meminta sumpahnya pihak yang tertuduh. Kalau yang tertuduh tadi dia bersumpah bahwasanya tidak melakukan kesalahan dan kejahatan tersebut, maka hakim membebaskannya. Nah, fa ahdara al-mudda'i bayyinah ba'da dalika hakama lahu biha. Kemudian setelah itu, setelah dihukumi bahwasanya pihak yang tertuduh ini tidak bersalah, dikatakan tidak ada bukti, kemudian yang tertuduh dia bersumpah dengan nama Allah untuk membebaskan tuduhannya tersebut. Jangan dibebaskan oleh hakim. Ya. Setelah itu pihak menuduh, ya, pihak yang menuduh dia membawakan bukti. Ya. Nah, mungkin satu hari setelah keputusan, atau mungkin sepekan setelah keputusan. Nah, ya, si pihak penuduh baru menemukan bukti-bukti atau saksi-saksi. Ya. Nah, maka setelah itu hakamah lahu biha. Hakim memenangkan, ya, pihak penuduh dengan bukti-bukti dan kesaksian tersebut. Ya, jadi kasusnya itu dibuka kembali. Nah, walaupun tadi sudah diputuskan, ya, bahwasanya yang tertuduh tidak bersalah dikarenakan tidak ada bukti. Nah, dan juga pihak tertuduh dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala sehingga dimenangkan kasusnya bagi pihak yang tertuduh tadi. Ya. Setelah itu tiba-tiba tadi, nah, pihak penuduh memiliki bukti-bukti, mendapatkan saksi-saksi. Ya. Sehingga kasusnya dibuka kembali. Nah, kemudian si pihak penuduh tadi menyampaikan bukti-bukti dan saksi-saksinya. Maka hakim memutuskan suatu hukuman, ya, dengan memenangkan pihak penuduh dikarenakan membawa bukti dan saksi-saksi. Ya. Kenapa? Li'anna yaminal munkir la tuzil haq. Dikarenakan sumpahnya orang yang mengingkari, sumpahnya orang yang tertuduh, tidak menghilangkan hak, tidak menghilangkan kebenaran. Ya. Wa innama hiya muzilatun lil husumah. Akan tetapi sumpahnya orang yang tertuduh itu menghilangkan persengketaan. Ya. Adapun hak, nah, kalau ternyata ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, walaupun telah diputuskan tadi, kasusnya bisa dibuka kembali. Kasusnya bisa diangkat kembali. Ya. Kemudian nanti hakim memutuskan sesuai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut. Nah, bisa dipahami ya? Ya. Selesai pembahasan berkaitan dengan al-qadha, ya, pengadilan. Nah, ya, kita telah jelaskan adab-adab seorang hakim dan akhlak-akhlaknya, perkara yang selayaknya dilakukan dan perkara yang selayaknya tidak dilakukan oleh seorang hakim. Juga kita telah jelaskan tentang cara memutuskan hukuman dan sifatnya. Ya, ini penting kita pahami. Bisa jadi kita menjadi seorang hakim. Nah, ya mungkin cakupannya bisa luas atau kecil. Ya. Nah, hakim dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita. Nah, atau hakim kepada santri-santri kita. Nah, atau kepada tetangga kita, masyarakat kita. Ya, yang mereka mungkin mengadukan urusan-urusannya kepada kita. Nah, ya, walaupun cakupannya kecil, ya, tapi hendaklah kita, nah, memperhatikan thariqah, cara dalam mengambil suatu keputusan. Nah, wallahu a'lam bishawab, sehingga tidak ada pihak yang dizalimi. Ya, dan tentunya sekali lagi seorang hakim ini memutuskan sesuai dengan apa yang didengarnya. Ya, sesuai dengan zahirnya, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Adapun masalah hati dari pihak penuduh ataupun yang tertuduh, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hakim tidak bisa mengetahui isi hati seorang. Sehingga dalam memutuskan bukan dengan perasaan, bukan dengan menerawang isi hati seorang, tapi memutuskan sesuai dengan zahirnya, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masuk pada bab yang kedua, fi syahadat, tentang persaksian-persaksian. Ya. Nah, dalam persaksian pun nanti ada syarat-syaratnya, ya. Dan juga ada pembahasan-pembahasan yang lain yang berkaitan dengan persaksian yang perlu kita ketahui. Yang mana bab ini merupakan bab yang terakhir, ya, dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhu'il Kitabi Was Sunnah. Ya, tinggal dua lembar lagi ya, pembahasan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Ulumil Kitab wa Sunnah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya biiznillah. Tayyibun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.